Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang kita dulang pada malam hari ini, yaitu nikmat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudahan memenuhi panggilannya, keringanan langkah untuk memenuhi ajakannya. Semoga ini sebagai bukti bahwa kita ingin menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan dunia ini dan menjadi orang yang pantas untuk memperoleh kemuliaan di saat kita kembali kepadanya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak pula kita melupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau telah berjuang, telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan umatnya yang mau diajak, yang mau dibimbing, yang mau diarahkan, bahkan siap untuk kemudian dimarahi melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini pula merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dan keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebelum saya melangsungkan tentu setelah kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jal, saya tidak melupakan ucapan syukur pula, terima kasih kepada semua pengurus masjid, semua pengurus masjid Darun Najah yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertatap muka, bermuajahah bersama saudara saya kaum muslimin dan muslimat dalam rangka saling tazakur, saling tegur sapa, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, berikanlah tegur sapa peringatan karena akan berguna bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah dari barisan manusia, makhluk yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan beragam-ragam bentuk kemuliaan. Karena memang manusia inilah yang pantas untuk menerima kemuliaan itu, sebagaimana dia makhluk yang pantas untuk menghuni tempat kemuliaan kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk dari Allah Azza wa Jalla memuliakan manusia ini, yaitu menitipkan kepada mereka akal dan fikiran. Dengannya mereka bisa menimba, bisa mempelajari, bisa mengkaji, bisa mengetahui segala ragam kemaslahatan hidup di dunia ini yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mampu untuk mencerna segala yang membahayakan hidupnya di dunia ini, sekaligus menjadi ilmu pengetahuan di saat dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan akal. Dia mampu mengerti jalan-jalan menuju surga, dan dengan akal pula dia mampu mengetahui jalan yang akan menggiring dia ke dalam neraka. Semuanya ini adalah sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata manusia ini punya kelemahan yang sangat banyak. Sepintar-pintarnya dia, sejeniusnya dia, sehebatnya dia berpikir, ternyata manusia ini membawa segudang aib di dalam hidup, membawa beragam bentuk kekurangan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, karena manusia ini membawa sekian aib, walaupun sudah disempurnakan hidupnya dengan akal, mereka butuh bimbingan. Akalnya butuh untuk kemudian disinari, akalnya butuh untuk kemudian diarahkan. Allah Azza wa Jalla menurunkan para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Maka rasul yang paling mulia, rasul yang paling terbaik dari barisan mereka adalah rasul yang diutus ke tengah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla bersama dengan mengutus seorang rasul menurunkan aturan-aturan hidup. Ternyata manusia tidak akan mampu dengan akal yang diberikan untuk bisa menalar semua kemaslahatan hidup untuknya di dunia, apalagi kalau mampu menalar, mengkaji terkait dengan akalnya kehidupan menuju akhirat kelak. Tidak akan mampu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menurunkan bimbingan melalui kitab-kitab sucinya, dan dia tutup dengan kitab suci yang menyempurnakan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, siapa saja ingin menjadi orang baik dengan akalnya, dia tidak boleh lepas dari pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin berbahagia dan selamat dengan akal pikirannya di dunia ini, dia tidak boleh lepas dengan ikatan-ikatan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dia harus mengikat diri. Dia harus mempertemukan dirinya dengan bimbingan-bimbingan Al-Qur'an. Lalu dia berjalan di atas arahannya. Dia menyetop diri di saat Al-Qur'an menyetop dia, memerintahkan dia untuk bekerja, dia bekerja. Inilah sesungguhnya manusia ingin menjadi terbaik buat dirinya, ingin menjadi terbaik buat anak istrinya, dan ingin menjadi terbaik di lingkungan dan negerinya sendiri. Kapan saja manusia itu menuntut kemerdekaan, tidak mau diatur oleh aturan Al-Quran, tidak mau terbimbing oleh bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, disinilah malapetaka yang akan terjadi. Sehingga jangan heran kalau manusia ini mencetuskan ide-ide atau bentuk ideologi pemikiran-pemikiran, sampai kemudian kita mendengar ada orang yang menghalalkan darah saudaranya semuslim. Barakallahu fikum. Ini adalah lahir dari sebuah ideologi yang tidak terbimbing di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini saya mengajak bahwa ternyata dari sekian gambaran ini, manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang terhormat dengan tugas yang paling besar di dalam hidup. Itulah tugas yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan manusia dengan beragam-ragam nikmat yang diberikan oleh Allah. Dunia dipermudah untuk mencari penghidupan padanya. Dilonggarkan segala-galanya oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana ada orang yang gampang untuk mencari penghidupan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia harus sadar, bukan ini tujuan engkau diciptakan. Bukan dunia ini tujuan engkau berada di muka bumi ini. Namun engkau tercipta oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah tujuan yang sangat agung dan tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mencoba menimbang. Mari kita mencoba untuk mengukur antara permintaan Allah pada diri kita sebagai hamba dengan curahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada masing-masing hambanya. Mari barakallahu fikum, agar kita ini punya rasa malu di hadapan Allah Azza wa Jalla di saat kemudian muncul rasa berat untuk memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita punya rasa malu di saat kita berhadapan dengan melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menimbang dan membanding, tidak akan pernah ketemu perbandingan yang sama antara nikmat yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan permintaan beribadah dari hambanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sebanding. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah akan mengatakan betapa ringan permintaan Allah Azza wa Jalla dibanding dengan curahan nikmat yang sangat besar kepada kita. Barakallahu fikum. Allah meminta agar kita beribadah kepadanya. Sementara kehidupan dunia ini begitu luas, kebutuhan hidup begitu sangat tinggi, tetapi tidak ada kekurangan yang kita temui dan kita jumpai. Kesehatan, organ tubuh yang sempurna, belum lagi nikmat tempat tinggal, perabot rumah tangga, belum anak keturunan, mobil, motor, sawah, peternakan, semuanya ini adalah gambaran dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Aduhai betapa besar dan banyaknya. Tapi ketika membandingkan pemberian dan anugerah ini dengan apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla agar kita hanya beribadah kepadanya, tidak memiliki nilai apa-apa sesungguhnya bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenyataan yang kita jumpai, kenyataan yang kita temukan di dalam hidup, banyak orang yang tidak mampu melaksanakan ketaatan dan kebajikan kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jikalau urusannya dengan dunia, dia mulai atau siap mulai dari pagi sampai malam, mungkin sampai paginya lagi, untuk kemudian mengeruk harta benda duniawi. Namun di saat Allah memanggil dia, dia tidak punya kesiapan dan kemampuan untuk memenuhinya. Ternyata permintaan yang ringan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah akan sebanding dengan curahan nikmat dari Allah, bila ingin diwujudkan, bila ingin dibuktikan di dalam hidup, seseorang muslim dan muslimah menemukan sesuatu yang sangat berat, ringan tetapi membutuhkan perjuangan dan juga membutuhkan pengorbanan. Mari kita dalami secara dalam lagi, ibadah mana yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla yang karenanya Allah menciptakan kita, barakallahu fiik. Dan mari kita mencoba untuk mengupas ibadah itu. Adakah kepentingannya bagi Allah Azza wa Jalla, atau memang ibadah itu untuk manusia itu sendiri yang tidak ada kepentingannya sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla menyuruh seseorang beribadah kepadanya tidak ada kepentingan bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan berguna semua bentuk pengabdian hamba ini buat Allah. Atau dengan bahasa lain, kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis Qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah." Wahai hamba-hambaku, jikalau orang pertama kalian sampai terakhir dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia semuanya berada di atas hati yang paling bertakwa, seluruh bangsa manusia beriman, seluruh bangsa jin beriman, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan menambah kemuliaanku sedikitpun. Sebaliknya, kata Allah Azza wa Jalla, "Inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah." Wahai hambaku, kalau orang pertama kalian sampai terakhir kalian dari bangsa jin dan bangsa manusia semuanya berada di atas sejahat-jahat hati, orang paling kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, lalu ibadah yang Allah perintahkan, kalau bukan untuk kepentingan Allah, untuk siapakah kalau demikian? Maka tidak ada jawabannya kecuali Allah akan kembalikan nilai pengabdian itu kepada manusia itu sendiri. Di saat manusia itu melaksanakan ibadah, padahal tidak ada sekecil bentuk ibadah pun kecuali harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah padanya. Kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan sekecil apapun dari ibadah kecuali ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Setelah Allah Azza wa Jalla membantu kita, menolong kita menyelesaikan ibadah tersebut, ternyata tidak ada kepentingannya sedikit pun bagi Allah. Nilai-nilai ketaatan dan ibadah itu Allah akan kembalikan kepada manusia. Berarti dari sinilah ibadah itu sesungguhnya bagi orang yang beriman nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, namun jarang kita menemukan dan menjumpai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah menganggap ibadah itu sebagai nikmat di dalam hidupnya. Jarang, barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengajak saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk kemudian membawa diri kita sendiri memahami bahwa tugas yang tidak pernah sebanding dengan besarnya nikmat yang dicurahkan dalam bentuk ibadah tugas tersebut, ternyata ibadah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ringan permintaan Allah, tetapi di saat kemudian dibuktikan dan diwujudkan menjadi sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Kenapa ma'asyiral muslimin, rumah Allah yang sedemikian dekat dari seorang muslim jarang dikunjungi, tetapi tempat yang itu adalah tempat hiburan, sejauh apapun perjalanannya dia punya kesiapan untuk mendatangi. Betapa berat langkah kalau diarahkan ke rumahnya Allah Azza wa Jalla. Maka jawabannya adalah, di saat seorang muslim dan muslimah ingin membangun ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia dituntut untuk berjuang, dituntut untuk berkorban. Betapa sering dia kalah dan gagal. Kenapa? Karena di saat seseorang ingin membuka pintu ibadah, di sana ada pihak yang tidak pernah setuju bangsa jin dan bangsa manusia itu bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di sana ada pihak yang tidak pernah akan menerima ada bangsa manusia dan bangsa jin yang bisa beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Siapakah pihak yang kita maksudkan? Yang setiap kita ingin membuka ketaatan, kita harus mengalahkannya, kita harus menumbangkannya, kita harus mengusirnya, kita harus lepas dan harus merdeka dari belenggu penjajahannya. Pihak yang pertama di dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan, itulah dia hawa nafsu yang kita miliki. Hawa nafsu yang sering mengajak, yang sering menggagalkan kita untuk melangkah menuju panggilan Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsulah yang punya bisikan untuk kita disibukkan oleh hal-hal yang menyebabkan kita tergoda dan terganggu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musuh pertama di dalam hidup yang kita disuruh untuk mengalahkannya, kita disuruh untuk menumbangkannya, kita disuruh untuk kemudian melepaskan diri dari belenggu kerusakan dan kejelekannya, yaitu hawa nafsu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Yang kedua, pihak yang kedua yang tidak pernah menginginkan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah menginginkan kita beribadah kepada Allah, dialah makhluk yang pernah dikutuk, diusir dari dalam surga, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, difonis menjadi orang yang sejahat-jahat makhluk, dan difonis menjadi penghuni neraka. Itulah iblis laknatullah alaih. Pihak yang kedua yang tidak pernah akan menginginkan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah akan menginginkan kita beribadah kepada Allah, itulah iblis laknatullah alaih. Sehingga segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita bisa membayangkan kalau dua kekuatan jahat ini bertemu menjadi satu kekuatan, kalau kedua bentuk kejahatan ini menjadi satu kekuatan, sungguh amat sangat berat untuk kita bisa melepaskan diri kita dari belenggunya. Inilah sebagai penyebab banyaknya orang yang tidak pernah sadar kalau permintaan Allah untuk beribadah tidak pernah akan sebanding dengan curahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak yang gagal untuk melakukannya. Karena pihak-pihak ini sangat kuat dan akan menempuh segala cara untuk kemudian mengganggu dan menggoda. Lalu pertanyaannya, kenapa kita dari rumah di saat mendengar panggilan Allah Azza wa Jalla seolah-olah tidak punya beban untuk mendatanginya, seolah-olah ada yang menarik kita, seolah-olah ada yang kemudian memanggil dan mendorong kita untuk memenuhi panggilan itu, bukan sebagai sebuah kewajiban semata, namun kita anggap bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Dari mana itu semua? Dan betapa sedikit orang yang mendapatkan demikian. Jawabannya, itulah dia taufik dari Allah. Itulah dia bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah dia pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin mampu menumbuhkan, menundukkan hawa nafsu kita dan mengalahkan iblis yang terus berupaya untuk menyesatkan dan berusaha menggoda dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti siapapun yang telah memperoleh kemenangan dari kedua lawan dan musuh di dalam hidupnya, lalu dia gampang, lapang dadanya, kosong pikirannya untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang seperti inilah yang dinamakan oleh syariat orang-orang yang merdeka di dalam hidupnya. Lepas dari belenggu penjajahan, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka oleh karena itu saya mengingatkan, bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jal untuk bisa melaksanakan ibadah ini harus dijaga dan dipelihara. Banyak orang yang tidak memperoleh dan mendapatkannya, berarti ini adalah nikmat yang punya nilai, harus dipertahankan, harus dijaga, harus dilindungi. Dan kita bertanya, bagaimanakah kita harus melindungi nikmat ini untuk kemudian kita selalu dalam pertolongan Allah Azza wa Jalla, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah, menjaga pertolongan Allah Azza wa Jalla itu dengan ketaatan pula. Tidak akan pernah pertolongan Allah itu turun kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka menjaga bantuan, menjaga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan pula, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Setelah kita ada gambaran seperti ini, lalu coba kita bertanya ke berikutnya. Lalu apakah yang dimaksud dengan ibadah itu? Ma'asyiral muslimin, definisi ibadah itu adalah semua istilah atau nama yang terkumpul dalam cinta dan ridha Allah, baik bentuknya ucapan ataupun perbuatan, maka itu disebut dengan ibadah. Apa saja? Ketemu di jalan bersama saudara kita, assalamualaikum, ibadah kepada Allah. Di saat kita sebagai seorang suami memasukkan kegembiraan kepada istri kita, menenteramkan dia, mengajari anak kita di rumah, maka ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang istri menampilkan diri menjadi yang terbaik di hadapan suaminya, bersolek dengan berbagai macam bentuk penampilan selama tidak keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla, memikat hasrat sang suami bagi wanita itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Apakah ke sungai mencari pasir, atau dia tukang batu, atau mungkin barakallahu fikum dia pelaut, atau mungkin dia adalah peternak, atau berangkat ke ladang. Maka selama dia keluar mencari nafkah, maka itu tergolong ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah menyempitkan definisi ibadah hanya di masjid saja. Tidak sama sekali. Ibadah itu adalah sesuatu yang merupakan amalan yang sangat luas cakupannya. Bisa dilakukan di mana saja. Di saat kesandung batu, dia mengatakan astaghfirullah, maka dia telah beribadah kepada Allah. Di saat dia naik ke arah tempat yang tinggi, bukit tarulah, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Dia turun dari tempat perbukitan, turun, dia bertasbih subhanallah, maka ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu luas sesungguhnya cakupan ibadah, maka tidak boleh seseorang membatasinya hanya dikerjakan dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, dan seterusnya. Di mana saja seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di rumahnya bersama istri dan anaknya, di tempat dia bekerja, di mana saja dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, bahwa tugas ibadah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat-sangat luas, maka tidak boleh kita membatasinya di tempat tertentu atau bentuk amalan tertentu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Setelah kita mengerti tentang definisi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, berikutnya kita harus mengetahui bahwa tidak semua pengabdian ibadah yang kita lakukan dan kerjakan serta-merta diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ada syaratnya. Kalau mungkin seseorang punya atasan, lalu kemudian diberikan sebuah pekerjaan, akan diterima sesuai dengan prosedur pekerjaannya, tidak kemudian melenceng. Ini adalah permisalan hidup di dunia. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah permisalan yang sangat tinggi, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima semua pengabdian hamba kecuali apabila ibadah yang dikerjakan, ibadah yang dilakukan dibangun di atas dua landasan dan dua dasar. Dua landasan ini sangat mudah untuk kita ingat. Sangat gampang untuk kita kantongi di dalam sanubari kita dan untuk kita bawa pulang. Apa dua syarat dari ibadah itu? Jawabannya adalah ada dalam rukun Islam pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syarat ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla di dalam rukun Islam yang pertama. Pertama, syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya? Bagaimana kami melaksanakan ibadah di atas dasar dua syahadat ini? Maknanya adalah dijelaskan oleh para ulama. Kalimat syahadat la ilaha illallah mengandung makna bahwa semua bentuk ibadah yang engkau kerjakan Engkau hanya memberikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau berniat untuk mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla semata. Kalau kita rangkum bahasanya, itulah yang disebut dengan al-ikhlas. Ikhlas beribadah. Kandungan rukun Islam pertama, bagian yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah. Mengandung arti dan makna bahwa semua bentuk peribadatan kita, kita tidak boleh memberikannya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ikhlas di dalam beribadah? Tidak ada yang mendorong engkau untuk beribadah kecuali kemauan dan keinginan dari Allah semata. Cintanya, kasih sayangnya, nilainya, surganya. Ini namanya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh gugur. Rukun Islam yang pertama, bagian yang pertama, menjadi syarat inti dalam semua ibadah yang dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena kalau seseorang mengucapkan, gemar mengucapkan salam di kampung-kampung, ya ketemu bersama assalamualaikum, tapi ada niatan di belakangnya, karena ini dekat pemilihan misalkan kepala desa, wah semuanya disapa, disalami dan seterusnya, ingin memperoleh suara, ini berarti salah. Di dalam menebar salam itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dia harus mengikhlaskan semata-mata untuk Allah. Berarti salam yang dia tebarkan tidak mendatangkan nilai ibadah, bahkan sebaliknya mendatangkan nilai dosa karena dia salah di dalam memasang niatnya. Ini salah satu contoh. Ya, segenap saudaraku kaum muslimin. Makanya kita berharap selalu kita menghadiri panggilan Allah memang ditopang dan didorong oleh keimanan kita kepada Allah dan ingin mendapatkan nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua. Tadi pada rukun Islam pertama, bagian yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang menggerakkan kita untuk beribadah, memenuhi ajakan untuk beribadah kecuali ingin mendapatkan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pada rukun Islam yang pertama, pada bagian yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana? Ibadah itu dibangun pada syahadatul Rasul. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwa ibadah yang engkau kerjakan, ibadah yang engkau lakukan, ketaatan yang engkau akan buka, tidak boleh keluar dari tuntunan, contoh dan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai utusan Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Apa maknanya? Bahwa kita tidak boleh melakukan pendekatan ibadah kepada Allah kecuali di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas teladan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengada-ngada. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Namun kita harus berada dalam bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi iman dan konsekuensi ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, setelah kita bisa mengantongi bahwa syarat ibadah itu ada pada rukun apa tadi? Rukun Islam yang pertama, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadah harus dibangun di atas keikhlasan. Dan ibadah itu harus sejalan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang berikutnya, adakah contoh orang yang tidak diterima ibadahnya dikarenakan salah niatnya? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bercerita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ada tiga orang yang pertama kali tusa'aru bihimunna, dinyalakan buat mereka api neraka. Siapa tiga golongan ini? Apakah mereka para preman-preman di pasar? Para perampok, para penjahat? Ternyata tidak. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama adalah orang yang berjihad. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang berjihad. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memanggilnya dan memperlihatkan nikmat yang akan diperoleh. Allah bertanya kepadanya, dengan apa engkau memperolehnya? Dia memberikan jawaban, saya telah berperang di jalan engkau. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kadzabta, anda berdusta. Anda berperang dulu supaya dikatakan jari pemberani dan sudah diberikan gelar pahlawan di dunia. Allahu Akbar. Ternyata yang dihukum dengan api neraka dan dinyalakan padanya seseorang yang berangkat berperang namun menjadi penghuni neraka karena salah niatnya. Dia ingin menjadi pahlawan untuk kemudian disebut-sebut. Allah mengatakan, sudah diberikan di dunia apa yang engkau minta, apa yang engkau cari. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan seseorang yang gemar bersedekah. Allah kemudian memanggil, memperlihatkan nikmat yang akan diperoleh. Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau telah lakukan sehingga mendapatkan, pantas mendapatkan nikmat ini, ganjaran ini? Dia mengatakan, ma min sabilin tuhibbu ayunfaqa fihi illa anfaqtu lak, wahai Rab, tidak ada satupun jalan yang kau senang dan suka dikeluarkan harta padanya kecuali saya infakkan karena engkau, wahai Rab. Allah mengatakan, kadzabta, anda telah berdusta. Anda mengeluarkan harta supaya dikatakan jawah, orang dermawan, dan sudah diberikan di dunia. Lalu digiring, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepalanya di bawah, kakinya di atas, lalu kemudian tulqa, dilempar ke dalam neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang tidak ada, ma'asyiral muslimin? Dia sudah beribadah kepada Allah, ternyata yang tidak ada keinginan dia untuk mendapatkan dari Allah azza wa jalla nilai. Yang ketiga, Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan seseorang yang belajar ilmu dalam riwayat yang membaca Al-Quran. Rasulullah menceritakan Allahu Azza wa Jalla memanggilnya, memperlihatkan nikmat. Ternyata dia belajar ilmu supaya dikatakan alim. Dia membaca Al-Quran supaya dikatakan qori. Semuanya sudah diberikan gelar-gelar itu di dunia. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, apa yang membahayakan ketaatannya, apa yang membahayakan ibadahnya adalah keinginan duniawi semata, kemudian tidak ada keinginannya buat Allah Azza wa Jalla. inilah keikhlasan. Bila gugur pada ibadah seseorang, menyebabkan ibadah itu rusak dan tidak punya nilai, bahkan menjadi pengundang murkanya Allah Azza wa Jalla, dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti betapa tinggi kedudukan keikhlasan dalam ibadah itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sehingga tidak boleh kosong dan lepas dalam setiap ibadah. Contoh yang terakhir sekaligus sebagai penutup, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang datang ke rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketiga orang ini bertanya tentang bagaimanakah ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahukan, lu kok sedikit? Kok ganjarannya itu dimaafkan dosa yang akan datang dan yang sedang terjadi? Yang satu setelah itu, kalau begitu saya akan puasa terus menerus, tidak berbuka. Yang satu mengatakan, saya akan terus bangun malam, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya akan fokus dalam ibadah, tidak mau menikah. Sampailah hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa tinggi ibadahnya kalau dilihat dari sisi lahiriahnya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dengan sejadi-jadinya, mengatakan, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dari kalian. Tapi saya itu berpuasa dan saya berbuka. Orang ini ingin keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin berpuasa terus, tidak mau kemudian berbuka. Yang satu mengatakan, saya akan terus bangun malam, tidak akan tidur. Rasulullah mengatakan, saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya bangun malam dan juga saya tidur. Yang ketiga, ingin fokus dalam ibadah, tidak mau diganggu oleh istrinya wanita, saya tidak mau menikah. Rasulullah mengatakan, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, tapi saya menikahi wanita-wanita, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa di saat keluar dari tuntunan beliau, maka kita difonis atau dianggap salah di dalam beribadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa saja yang melakukan amalan tidak ada tuntunannya dariku, maka amalan itu ditolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat selalu berada dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla, dan selalu mendapatkan bantuan untuk kemudian menemukan keringanan hidup di saat membuka pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Karena apa yang kita harapkan di dunia dari kebahagiaan melalui pintu ketaatan, apa yang kita harapkan sekembalinya kita kepada Allah dari beragam-ragam nikmat, itu harus diperoleh melalui jalur ketaatan. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini sebagai gambaran ketaatan yang sedang kita tabung di sisi Allah Azza wa Jalla, semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Darun Najah. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.